كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قوم مسلمين، para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Pembahasan seputar fiqh terkhusus adalah pembahasan seputar berwudu. Kita telah memasuki, kalau di dalam tulisan di sini, masuk ke permasalahan yang kelima di dalam bab berwudu, yaitu permasalahan yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah berwudu atau amalan-amalan yang sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan tatkala seseorang berwudu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan definisi atau makna serta pengertian sunnah berdasarkan ilmu fikih, dan telah kita jelaskan pula kedudukan sunnah atau kedudukan amalan-amalan yang sunnah di dalam Islam, yang telah kita jelaskan sangat penting sehingga jangan kemudian suatu amalan itu dihukumi sunnah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, yang apabila ditinggalkan tidak berdosa, kemudian seseorang bermudah-mudahan di dalam meninggalkan amalan yang sunnah tersebut. Masyhur ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala. Telah masyhur ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tatkala beliau ditanya terkait dengan seseorang yang selalu meninggalkan salat witir, selalu dan tidak pernah mengerjakan sholat witir, dalam keadaan sholat witir hukumnya adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib, namun hanya sekedar sunnah. Namun apabila seseorang sering atau mungkin bahkan tidak pernah mengerjakan sholat witir, maka orang tersebut ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka Imam Ahmad rahimahullah beliau menjawab dan mengomentari terkait dengan keadaan orang tersebut. Beliau mengatakan innahu rajulun su' fala yanbaghi an tuqbala shahadatuhu. Orang yang meninggalkan, selalu meninggalkan salat witir adalah orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang buruk, dan tidak pantas orang tersebut untuk kemudian diterima persaksiannya. Sehingga orang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai saksi dalam suatu urusan. Ini komentar Imam Ahmad rahimahullah taala terkait dengan seseorang yang selalu meninggalkan amalan yang sunnah. Sehingga bukan berarti amalan tersebut adalah amalan yang sifatnya dianjurkan, kemudian seseorang meremehkan dan meninggalkan secara terus-menerus amalan yang sunnah tersebut. Nah, kita baca Alkitab kita Fiqh Al-Muyassar. Di sini beliau mengatakan hunaka fa'alun yustahabu fi'luha 'inda wudhu wa yujaru 'alaiha min man fa'alaha. وَمَنْ تَرَكَهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَتُسَمَّ هَذِهِ الْأَفْعَالُ بِسُنَنِ الْوُضُوْ. Di sana ada beberapa amalan perbuatan yustahabu, yang dianjurkan untuk dikerjakan tatkala berwudu, dan barang siapa yang mengerjakan maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan tersebut, dan barang siapa yang meninggalkan maka dia pun tidak mendapatkan dosa dalam permasalahan ini. Waktu sama hadir afalu bisunahil wudu, dan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan ini disebut dalam ilmu fikih sebagai sunahil wudu, sebagai sunnah-sunnah berwudu, sehingga hukumnya adalah sunnah. Wahia, yaitu yang pertama di antara yang hukumnya sunnah-sunnah di dalam berwudu, ada pertama adalah at-tasmiyah fi awwalihi. At-tasmiyah yakni membaca basmalah pada awal kali berwudu. Membaca basmalah pada awal kali berwudu. Liqawihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat tersebut beliau bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu, yakni tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah pada amalan wudunya. Sehingga dinafikan kesempurnaan wudunya. Kurang sempurna apabila seseorang tidak menyebut nama Allah atau tidak membaca bismillah pada awal kali dia berwudu. Nah, walaupun pada hakikatnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan membaca basmalah pada awal kali berwudu ini merupakan sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka menyebutkan ada 4 pendapat terkait dengan apa hukum membaca bismillah pada awal kali berwudu. Dari 4 pendapat ini yang paling kuat mendekati kebenaran 2. Dari 4 pendapat yang memiliki hujjah yang kuat 2. Yang pertama adalah yang mengatakan sunnah, dan yang kedua adalah yang mengatakan wajib. Bagi yang berpendapat sunnah adalah jumhur para ulama. Kebanyakan mayoritas para ulama mengatakan membaca bismillah pada awal kali berwudu hukumnya adalah sunnah. Dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah di dalam Al-Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tatkala Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, apabila mereka hendak menegakkan solat, maka diperintahkan oleh Allah untuk membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Tidak disebutkan di situ Allah memerintahkan untuk membaca bismillah. Kalau seandainya membaca basmalah hukumnya wajib, maka tentunya pasti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, namun pendapat yang mengatakan hukumnya wajib membaca bismillah pada awal kali berwudu juga memiliki hujjah yang sangat kuat atau memiliki dalil yang cukup kuat, yaitu dalil yang kita baca ini. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu. Yang dimaksud tidak ada wudu di sini adalah tidak sah wudunya. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi wasallam terkait dengan masalah salat, la salata, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sah salatnya bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sehingga dengan hadis tersebut mengatakan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah hukumnya adalah wajib. Rukun dari rukun-rukun salat. Apakah sholat wajib ataupun sholat sunnah? Demikian pula hadis Nabi SAW ini. Tidak ada wudu. La di sini ada dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan la nafiyatun lil jins. Menafikan. Tatkala dia tidak membaca bismillah, maka tidak ada wudu baginya. Maka tidak ada wudu baginya. Sehingga dari dua belah pihak, antara yang mengatakan sunnah dan mengatakan wajib, dua-duanya memiliki hujjah yang cukup kuat. Lalu mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini, antara yang mengatakan sunnah atau wajib? Semua kembali ke dalam hadis ini. Semua kembali kepada keabsahan, kesahihan hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Kalau hadis ini sahih, maka sangat kuat pendapat yang mengatakan membaca bismillah pada awal kali wudu adalah wajib. Namun ternyata Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menjawab secara global, secara umum, bahwasanya seluruh riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran membaca bismillah pada awal kali wudu tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Imam Ahmad rahimahullahu taala yang kemudian dikomentari oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya siapa itu Imam Ahmad? Beliau adalah imam mencapai puncak kekuatan di dalam hafalan hadis, puncak keilmuan di dalam ilmu hadis. Beliau pun mengatakan tidak ada yang sahih hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk membaca basmalah. Ternyata hadis ini adalah hadis yang juga dikritik oleh para ulama dari sisi keabsahannya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, sehingga yang kuat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah disebabkan hadis yang dijadikan oleh sebagian para ulama Adz-Dzahiriyah seperti Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dia menyebutkan dalam kitabnya Al-Muhalla bahwasannya membaca bismillah hukumnya wajib berdasarkan zahir dari hadis ini. Ternyata hadis tersebut adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, wallahu taala alam bisawab, sehingga pendapat yang kuat dalam hal ini membaca basmalah hukumnya adalah sunnah. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya membaca basmalah hukumnya sunnah, apa dalilnya? Bukankah hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama? Walaupun di antara mereka ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, boleh dijadikan sebagai dalil. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan demikian. Namun para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mendhaifkan hadis tersebut dan mengatakan bahwasanya riwayat yang menganjurkan membaca basmalah pada awal kali berwudu semuanya dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Lalu apa dalilnya? Sebagian mereka para ulama menyebutkan qiyas. Menyebutkan qiyas. Qiyas kemana? Qiyas anjuran untuk membaca bismillah pada saat kali seseorang suami berhubungan dengan istrinya. Anjuran untuk membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalaulah dalam urusan hubungan keluarga saja dianjurkan untuk membaca basmalah, terlebih lagi dalam hal berwudu, maka lebih ditekankan lagi. Ketika memasuki WC, toilet saja dianjurkan untuk membaca bismillah sebelum dia memasuki, ya, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, terlebih lagi dalam hal berwudu, lebih dianjurkan lagi. Nah, sehingga sebagian para ulama mereka menganjurkan untuk membaca bismillah dengan dalil qiyas. Namun wallahu a'lam bishawab, jumhur para ulama mereka mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Dan ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib, yang kedua dari amalan-amalan yang disunnahkan pada saat berwudu adalah as-siwak, adalah bersiwak. Siwak kalau secara asal itu adalah yakni menggosok gigi dengan menggunakan akar dari pohon yang disebut dengan arok. Ada yang pernah lihat pohon arok? Kalau mungkin ada yang pernah lihat, bagi yang mungkin belum pernah umroh atau belum pernah haji, dia mengatakan saya pernah lihat pohon arok. Nah, pastikan dalam mimpi. Karena pohon arok tidak bakalan ada dalam di negara kita. Nah, yang ada di wilayah Timur Tengah itu banyak pohon arok, kemudian akarnya diambil dan dijual. Yang biasa digunakan untuk bersiwak, dan itulah yang sering digunakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dari akarnya. Terkadang orang yang tidak paham, itu kadang di negeri Arab itu langsung siwak, siwak, siwak, siwak, teriak. Padahal yang dijual itu bukan akarnya, kadang apa? Rantingnya. Kalau dia melihat akar, ih, sudah kuning, kering. Wah, ini yang bagus, hijau. Berarti masih seger. Ternyata bukan akarnya, rantingnya. Yang kalau seandainya dia bersiwak dengan menggunakan akar tersebut akan menghasilkan manfaat seperti kuatnya gigi sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Namun tatkala dia salah, hati-hati, rantingnya bisa membuat rontok gigi. Hati-hati. Nah, Rasulullah menggunakan akarnya yang kemudian menjadikan gigi Rasulullah SAW itu kuat. Sampai pada perang Uhud, beliau terkena tombak atau panah di bagian pipinya yang mengakibatkan gigi Rasulullah SAW itu hancur. Itu bukan tercabut, namun giginya itu patah. Akarnya itu masih tertinggal di gusi. padahal terkena panah atau tombak. Nah, kalau kita kadang jadi tidur sendiri aja rontok giginya. Ya kan? Nah, ini bukti nyata bahwasanya siwak di samping mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan gigi dan sekaligus menguatkan gigi tersebut. Nah, ini dianjurkan sebelum berwudu dia bersiwak terlebih dahulu dengan menggunakan siwak akar dari pohon arak tersebut. Nah, bersiwak ini juga harus diperhatikan adab-adabnya. Jangan asal sekedar bersiwak, nanti gosok dengan akar di pohon arak tanpa memperhatikan adab-adab yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena bersiwak itu memiliki dua tujuan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mardhatun lirrab wa madharatun lilfam. Ini dua tujuan bersiwak. Yang pertama adalah mendatangkan ridha dari Allah, yang di dalam artian dia bersiwak tersebut akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah untuk membersihkan mulut, membersihkan gigi dan sekitarnya. Ini tujuan kedua. Sehingga jangan kita hanya mementingkan tujuan pertama lalu tujuan kedua kita tidak pedulikan. Jangan. Kita harus mengumpulkan kedua-duanya dari tujuan bersiwak. Mendapatkan ridha dari Allah karena ikhlas di dalam bersiwak, sekaligus untuk membersihkan dan menguatkan gigi kita. Nah, ini harus disesuaikan, harus diwujudkan tata cara dan adab-adabnya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bersiwak itu kulitnya dikupas, ujungnya saja. Kulitnya dikupas, lalu kemudian yang keras, jadi akarnya yang keras tersebut, kemudian ditumbuk, atau mungkin digigit-gigit sehingga membentuk seperti kuas. Seperti kuas lalu kemudian digunakan untuk menggosok. Ya seperti sikat gigi. Kadang kalau orang tidak mengerti itu tidak diperbuat demikian. Semua kulitnya dikupas, kering seperti kayu, kemudian ujungnya pun tidak dihancurkan. Jadi kalau bersiwak itu sampai bunyi. Nah, kira-kira itu bisa membersihkan gigi enggak? Enggak akan membersihkan. Akan bersih gigi tersebut di sela-sela gigi itu apabila siwak tersebut dihancurkan. Seperti kuas. Seperti sikat gigi. Baru kemudian maksimal di dalam membersihkan. Nah, karena orang hanya ini sunnah. Yang penting bersiwak. Kadang sebelum sholat bersiwaknya bunyi. Antara gigi. Ya. Saya berbicara demikian karena hal ini mendapat dan menjumpai di samping saya. Ini gembal juga ini. Dulu waktu sebelum mondok. Saya paham ketika belajar bersiwak seperti ini. Guru ngaji. Kalau lalat apakah itu siwak atau sebetulnya yang saya ingat itu warnanya coklat. Padahal kalau siwak kering itu warnanya agak putih-putihan. Bunyi. Sehingga apa? Kalau mungkin dia niatkan itu hanya mendapatkan satu tujuan yaitu mardhatun lirrab. Ridha dari Allah. Namun tujuan kedua dia tidak akan mendapatkan. Tidak akan maksimal di dalam membersihkan gigi. Kemudian yang perlu diperhatikan pula di dalam bersiwak. Setelah dia bersiwak, itu harus dibersihkan. Dibersihkan. Yakni bagian yang dia hancur tersebut dicuci. Kemudian disimpan. Jangan kemudian dia taruh saku. Jangan sampai sana dipakai lagi. Ya Allah, berapa kali dipakai itu bersiwak? Atau bayangkan kalau seandainya antum sikat gigi, gak usah dibilas sikatnya, taruh lagi. Nanti sore ambil lagi, sikat gigi lagi, taruh lagi, gak usah dibilas. Nanti malam sebelum tidur antum ambil lagi untuk sikat gigi. Kira-kira bersih gak? Gak bersih, tambah kotor. Maka setelah bersiwak, cuci. Kalau seandainya sebelum sholat, maka setelah bersiwak diletakkan, setelah sholat nanti dicuci, dibersihkan. Nah, sebagian mereka ada menambah kalau bisa direndam dengan air garam. Maksudnya hanya untuk perasa. Biar lebih yakni perasa di dalam menggunakan siwak tersebut. Walhasil kesimpulannya bahwasanya bersiwak itu memang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun seseorang harus memperhatikan adab-adabnya karena mengingat tujuan bersiwak itu memiliki dua tujuan. mendatangkan ridha dari Allah dan sekaligus membersihkan mulut, gigi dan sekitarnya. Nah, sebelum berwudu dianjurkan untuk bersiwak. Sebelum berwudu dianjurkan untuk bersiwak. Lalu mana duluan, membaca bismillah atau bersiwak dahulu, terserah. Al-amru wasi', bebas. Apakah dia membaca bismillah dulu kemudian dia bersiwak, ataukah dia bersiwak kemudian membaca bismillah dan melanjutkan ke amalan berikutnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada Imam Bukhari dengan sigah ta'liq, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La amartuhum bisiwaki." Niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umat, maka beliau apa? Akan perintahkan. Berarti hukumnya wajib. Kalau seandainya tidak memberatkan atas umat, niscaya aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Bayangkan kalau hukumnya wajib, gimana kira-kira? Nah, kita ini kayak apa ini? Kalau di wilayah kanan siapa, di wilayah timur tengah mungkin gampang, ya kan? Mencari pohon aloe kemudian dicari akarnya digunakan untuk bersiwak lahu kita. Nah, ya. Pohon aloe di mana? Nah, pohon akasia mungkin agak banyak. Nah, sehingga Rasulullah melihat jauh ke depan bahwasanya ini akan apabila diwajibkan akan memberatkan atas umat beliau, maka beliau pun menghukumi amalan ini sebagai amalan yang sunnah, sebagai rahmat dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, bentuk kasih sayang beliau terhadap umat Rasulullah alaihi salatu wasallam, karena beliau memandang dan melihat apabila diwajibkan niscaya umat beliau akan tidak mampu di dalam mengerjakan amalan tersebut. Nah, ada juga yang terlewat pembahasan seputar siwak. Apakah sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi juga bisa dianggap sebagai siwak? Ini pertanyaan terkadang disebutkan tatkala ada pembahasan seputar siwak. Apakah menggunakan sikat gigi dengan menggunakan pasta, apakah juga masuk padanya kategori siwak? Semua kembali ke makna siwak. Apa itu siwak? Apakah yang dimaksud siwak tersebut adalah alatnya, atau siwak tersebut yang dimaksud dari sisi lughah yang artinya adalah at-tasawwuk, ini menggosok. Sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan siwak di sini adalah at-tasawwuk, menggosok. Sehingga apabila maknanya demikian, maka wallahu ta'ala a'lamu bisawab, maka sikat gigi dengan menggunakan pasta juga masuk dinamakan atau dimaknakan dengan siwak. Sikat gigi bisa masuk pada kategori siwak apabila siwak tersebut yang diinginkan adalah at-tasawwuk. Namun para ulama tetap mengatakan bahwasanya siwak dengan menggunakan akar dari pohon aloe ini merupakan siwak yang paling afdal. Karena itulah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Namun kita tidak bisa menafikan pula sebagian mereka yang mengatakan bahwasanya sikat gigi dengan menggunakan pasta ini juga termasuk dari siwak apabila ditinjau dari makna secara bahasa siwak tersebut. Nah, sehingga diarahkan kemana siwak tersebut? Apakah alatnya ataukah perbuatannya? Kalau diarahkan ke alatnya, maka siwak yang dimaksud adalah siwak dengan menggunakan akar dari pohon aloe tersebut. Namun apabila siwak tersebut yang dimaksudkan adalah perbuatannya at-tasawwuk, maka yang dimaksud pula masuk padanya adalah menggosok gigi dengan menggunakan sikat yang disertai dengan pasta gigi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, Tapi cukup repot kalau seandainya siwak dengan makna pasta gigi. Kalau siwak dianjurkan sebelum sholat, maka sebelum sholat sikat gigi dulu. Sudah di koma, akhirnya telat. Nah, namun kita nukilkan karena ada sebagian para ulama, saya lupa siapa yang pendapatnya, namun hal tersebut dinukilkan. Apabila siwak ini yang dimaksud adalah fi'il, pekerjaannya atau perbuatannya. Masuk padanya pula adalah bersiwak atau menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi. Namun tetap kita katakan bahwasanya siwak yang afdal adalah menggunakan akar dari pohon arok karena hal tersebut yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga dari sunnah-sunnah berwudu adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali pada awal kali berwudu. Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali pada awal kali berwudu. Ini pernah kita singgung atau pernah kita bahas terkait dengan mencuci kedua tangan sebelum berwudu. Ini memiliki 2 hukum. Melihat kondisi orang yang berwudu. Kalau orang yang berwudu tersebut adalah orang yang bangun dari tidur, kemudian dia hendak berwudu dengan menggunakan bejana, ember, gayung atau yang semisalnya, maka wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib untuk mencuci kedua tangannya, telapak tangannya sebanyak 3 kali di luar bejana sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Rasulullah SAW, idza staiqadha ahadukum min nawmihi, falyaghsil yadahu thalan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam qabla an yadkhulaha fil ima fil ina. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Sehingga di sini kalau kita tinjau dari sisi lughah bahasa Arab, maka Rasulullah SAW memberikan tekanan yang bukan hanya sekedar tekanan. Yang menandakan apa? Bahwasanya hukumnya adalah wajib. Ketika dia bangun dari tidur, maka tidak boleh baginya untuk mencelupkan kedua tangannya di bejana, di bak, atau mungkin di genapa, tampungan air, tidak diperbolehkan sebelum dia harus mencuci kedua tangannya terlebih dahulu di luar sebanyak 3 kali. Sehingga kalau dia bangun tidur kemudian berwudu, maka wajib dia mencuci kedua tangannya dahulu. Kemudian dia mengambil air wudunya melalui bejana tersebut. Namun apabila dia keadaannya tidak bangun dari tidur, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangannya, apakah di luar ataukah dia langsung menciduk dari bejana tersebut. Boleh, karena kondisinya bukan dari tidur. Mengapa Rasulullah SAW beliau melarang bagi orang yang bangun dari tidur untuk mencelupkan tangannya ke dalam bejana? Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Fa'innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu semalam itu tangannya itu bermalam di mana. Dia tidak tahu. Jangan sampai dia menyentuh sesuatu yang najis, menyentuh sesuatu yang kotor, atau menyentuh sesuatu yang dilarang. Seseorang yang tidur tidak sadar. Sehingga ketidaksadaran tersebut, jangan kemudian ketika khawatir ketika dia tertidur menyentuh sesuatu yang najis, kemudian ketika dia bangun tidur langsung. Ya walaupun dari sisi hukum air tersebut tidak najis, maka sesuatu yang tidak baik, sehingga dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pernah suatu kejadian pada zaman ulama ussalaf tentang seorang yang mengingkari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika dibacakan kepada mereka hadis ini bahwasanya larangan untuk mencelupkan air ke dalam bejana ketika bangun dari tidur sebelum dia mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali, sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Ada seseorang yang nyeletus, mengomentari sekaligus memprotes. Dia mengatakan, ada adri, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Dia mengatakan, alal firash, tangan saya itu di atas ranjang. Benar gak? Benar gak? Benar. Ya, benar. Kalau dia tidurnya di atas ranjang, berarti tangannya di atas ranjang. Namun dia mengucapkannya tersebut, mencela dan membantah Rasulullah SAW, mengkritik Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yadu, dia itu tidak tahu di mana tangannya itu bermalam, letaknya itu di mana. Kemudian dia melotot, saya tahu, membantah Rasulullah SAW. Akhirnya tatkala dia tidur, dia bangun, tangannya itu masuk ke duburnya. Kaget dia, wah, tangannya masuk ke lubang duburnya. Sehingga ini merupakan tanbih, tahdir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seseorang itu mencela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara logika tidak masuk akal, karena itu merupakan ucapan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan khawatir apabila seseorang mengingkari dan membantah apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab, siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, suatu saat tatkala beliau mendatang membaca hadis Nabi SAW, beliau membaca, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Abdullah bin Umar, tatkala beliau membaca hadis ini, nyeletus orang membantah hadis Nabi SAW. Yang membantah ini tidak jauh-jauh dari keluarga Abdullah bin Umar, anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Tatkala ayahnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma membaca sabda Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian melarang istri-istri para wanita mendatangi masjid-masjid. Putranya mengatakan, wallahi la amna'ahun, demi Allah saya akan melarang istri-istriku. Padahal beliau mengatakan demikian itu hanya untuk apa? Melihat karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan para wanita untuk datang ke masjid dengan fitnah yang besar. Karena para ulama mereka menjelaskan bahwasanya boleh para wanita mereka mendatangi masjid apabila aman dari fitnah. Nah, anak dari Abdullah bin Umar ini menyebutkan ucapan tersebut karena beliau memiliki alasan bahwasanya dengan fitnah, karena adanya fitnah, maka wallahi saya akan melarang istri-istri saya mendatangi masjid. Namun salah waktu, salah tempat. Tatkala ayahnya membaca hadis, jangan kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid, dia langsung nyeletuk, nyeletus dan mengucapkan, demi Allah saya akan melarang. Berarti apa? Membantah. Akhirnya sang ayah ini Abdullah bin Umar langsung marah dan mengatakan kepada anaknya, wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah saya tidak akan mengajak bicaramu selama-lamanya. Sampai tatkala Abdullah bin Umar sudah sakaratul maut pun tidak mengajak bicara kepada anaknya tersebut. Karena pembelaan yang besar yang dilakukan oleh para ulama ussalaf untuk memuliakan dan mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun ucapan tersebut benar, namun apabila tempatnya salah, maka pun akan diingkari oleh para ulama. Akan diingkari oleh para ulama. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Sehingga yang ketiga adalah, sebelum dia berwudu, dianjurkan atau disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali pada awal kali berwudu. Lifilihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. In kana yaghsilu kaffayhi thalathan kama warada fi sifati wudhu'i, disebabkan karena mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebagaimana yang telah datang dari sifat wudu Rasulullah SAW. Keumuman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu seperti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala ketika beliau mempraktikkan tata cara wudu Rasulullah SAW, keumuman mereka pasti mengawali wudunya dengan mencuci kedua telapak tangan. Berarti apa? Ketika mereka melihat dan mempraktikkan demikian, seperti itulah yang mereka lihat dari Rasulullah SAW. Sehingga yang menjadi kekeringan dan selalu diamalkan oleh Rasulullah sebelum beliau berwudu, maka beliau mencuci kedua telapaknya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena waktu sudah masuk sholat isya, masih tersisa beberapa amalan-amalan yang sunnah pada saat berwudu, dan insyaallah mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Mudah-mudahan dari yang disampaikan ini memberikan manfaat kepada kita dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.